Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Selanjutnya kembali kita akan simak kajian ilmiah untuk pagi hari ini dari kitab Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, seperti biasa disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafizahullah. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Falyatafadhal masykuran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة kita melanjutkan kajian منهج الإمام الشافعي رحمه الله di dalam mentaqkan akidah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu akidah Imam Syafi'i mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, telah kita sebutkan, akhi, ya, bagaimana manhaj beliau di dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayuhal ikhwah, yang harus kita fahami bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang mulia, di mana ya sudah kita jelaskan bahwa nama Allah tidak terbilang jumlahnya. Nama Allah tidak ada yang bisa menghitung jumlahnya berapa. Dan setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Maka dari itu ya akhi, sifat Allah tentu lebih banyak daripada namanya. Bila nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ya tidak terbilang jumlahnya, maka sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak dari itu. Mengapa demikian ya akhi? Ya karena ada sifat-sifat yang tidak boleh dijadikan nama. Ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya mensifati dirinya, Allah berfirman, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka melakukan tipu muslihat dan aku pun akan membalas tipu muslihat mereka. Allah mensifati bahwa diri ya Allah membalas tipu muslihat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh disifati atau diberi nama sebagai Maha Penipu, karena itu menjadi kurang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya akhi, bab sifat lebih umum atau lebih luas daripada bab nama. Ya, setiap nama pasti mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat bisa dijadikan nama. Ayuhal ikhwah, sifat yang pertama yang akan kita bahas yaitu al-ulu, ya, tinggi, di atas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akhi telah mensifati dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam ayat-ayat yang banyak dan hadis-hadis Nabi yang sahih dan mutawatir yang menunjukkan kepada sifat ulu, ya, ketinggian Allah di atas segala makhluk. Di mana ayuhal ikhwah, ketinggian atau di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas, ini tidak seperti makhluk. Bila makhluk berada di atas, maka ia butuh tempat. Sedangkan Allah berada di atas tidak butuh kepada tempat. Karena Allah yang telah menciptakan tempat, maka tidak boleh kita samakan antara Allah dengan makhluk. Ya, karena sebatas persamaan nama tidak mengharuskan persamaan hakikat. Ya, contohnya Allah menyebutkan bahwa manusia, Allah Maha mendengar, manusia mendengar. Sebatas sama nama, sama-sama mendengar, tidak mengharuskan hakikat mendengar sama. Ya, Allah mendengar, jelas pendengaran Allah maha sempurna. Sedangkan pendengar makhluk itu sangat terbatas. Demikian pula akhi, Allah berada di atas, tidak sama dengan manusia. Ketika disifati, ketika kita mensifati untuk manusia berada di atas, ya, bila manusia berada di atas, maka mengkonsekuensinya ia butuh pada tempat. Sedangkan Allah berada di atas, tidak ada konsekuensi bahwa Allah berada di tempat. Kan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat. Ketika Allah meniadakan dari diri-Nya keserupaan ya dengan makhluk, Allah menetapkan bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Artinya pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Penglihatan Allah pun tidak sama dengan penglihatan makhluk. Demikian pula sifat ulu ketinggian Allah pun tidak sama dengan ketinggian makhluk. Akhal Islam, sesungguhnya sifat ini ditetapkan oleh dalil, akal, dan fitrah. Adapun dalil, maka dalam ayat-ayat yang banyak Allah menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 16. Allah berfirman, "Aamintum man fis sama' an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada berada di langit? Allah mengatakan bahwa Allah berada di langit. Apakah kalian merasa aman ya dari Allah yang berada di langit? Allah juga berfirman di dalam surat Fatir ayat 10, "Ya akhi, ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u." Kepada Allah lah perkataan yang baik itu naik, dan amalan soleh itu Allah angkat kepadanya. Ya, Allah mensifati bahwa perkataan yang baik itu naik, dan naik itu tidak mungkin dari bawah, dari atas ke bawah. Ya akhi, yang namanya naik itu dari bawah ke atas. Naik ke siapa? Tentu kepada Allah. Allah juga menyebutkan bahwa amalan soleh Allah mengangkatnya. Dan mengangkat tidak bisa tidak disebut diangkat. Ya kecuali kalau diangkatnya ke atas. Ini ya akhi, tegas sekali itu menunjukkan bahwa Allah Rabbul Alamin berada di atas. Al-Ulu, yang maha tinggi. Di antaranya juga ya akhi, yaitu surat An-Nahl ayat 50. Allah berfirman, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Di sini Allah mengatakan bahwasannya para malaikat itu takut ya kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Tegas Allah menyebutkan di sini bahwa Allah berada ya di atas. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 55. "Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai." Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku." Ya, di sini akhi, ya Allah mengatakan bahwa Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Itu menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Allah juga berfirman, "Sabbih isma rabbikal a'la." Bertasbihlah, memuji nama Rabbmu yang maha tinggi. Dan kata-kata tinggi ini ya mengharuskan zat-Nya yang tinggi di atas. Sebab akhi ya, sesuatu yang tinggi itu ya menunjukkan akan ketinggian tiga perkara. Imma ketinggian zat-Nya. Zat-Nya yang maha tinggi. Atau ya, tinggi kedudukannya. Ini seseorang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sebagai seorang pemimpin misalnya. Ya. Dan yang keempat, yang ketiga yaitu ya tinggi kekuasaannya. Mana daripada makna-makna ketinggian ini? Tentu ya akhi, ya kata al-a'la di sini mutlak mencakup semua macam ketinggian tadi. Tinggi zat-Nya, tinggi kedudukannya, tinggi kekuasaannya. Ya uluwul zat wa uluwul qadar wa uluwul qahar. Di antaranya juga ya akhi, yaitu Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 3. "Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah." Malaikat dan malaikat dan roh, yaitu malaikat Jibril ya, naik kepadanya di suatu hari yang ya panjangnya 50,000 tahun lamanya. Ya akhi, subhanallah. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwa para malaikat naik Malaikat Jibril naik, dan kata naik sudah kita sebutkan ya akhi, ya bahwa itu mengharuskan bahwa Allah berada di atas. Di antaranya juga ya akhi, ayat-ayat yang menunjukkan bahwasannya Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Allah berfirman, inna anzalnahu fi laylatil qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan ia Al-Quran di malam Laylatul Qadar. Allah menyebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran. Dan semua kita meyakini bahwa Al-Quran turun dari Allah Rabbul Alamin. Karena Al-Quran itu turun dari Allah Rabbul Alamin. Sedangkan turun itu ya akhi, konsekuensinya dari atas ke bawah. Itu menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Ya. Makanya orang-orang yang mereka itu suka merayakan nuzulul Quran, ya seharusnya mereka mempunyai keyakinan bahwa Allah berada di atas. Sebab ketika engkau tanya mereka, ya, turunnya Al-Quran itu dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah disifati di mana-mana, ya tidak akan disebut turun Al-Quran. Ya akan tetapi ketika Allah berada di atas, maka disifatilah bahwa Al-Quran itu turun. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan akan uluwullah, ya, ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya, di antaranya yaitu hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ia berkata, kanat li jariyah tar'a ghanaman li qabla ya qibla Uhud, ya. Fattala'tu dhata yawmin fa'idha dhib qad dhahaba bishatin min ghanamiha wa ana rajulun min bani Adam asif kama ya'safun lakinni sakaktuha sakkah fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azuma dhalika alayya fa'kultu ya Rasulullah afala u'tiquha qal i'tini biha فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم في صحيحه. Kata Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, saya mempunyai budak wanita yang menggembalakan kambing saya di dekat Gunung Uhud sana. Suatu hari saya menengok, ternyata serigala telah membawa salah satu kambing. Dan saya seorang anak Adam yang bisa marah sebagaimana mereka marah, maka aku pun menamparnya. Lalu aku datang kepada Rasulullah dan menjadi besarlah hal itu untuk kepadaku. Masya Allah ya sahabat, ketika menampar seorang budak, ya dia merasa itu dosa besar ya. Makanya orang beriman tuh ya akhi menganggap ya dosa kecil itu di depan matanya bagaikan gunung yang akan menimpa. Ya beda dengan orang munafik yang melihat dosa besar itu bagaikan lalat di depan hidungnya. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, apakah boleh aku memerdekakannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba ya bawa ia kemari. Aku pun membawanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada si budak ini, di mana Allah? Lalu ia menjawab, di langit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa aku? Ia menjawab, engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, merdekakan ia. Ia seorang hamba yang mukminah. Subhanallah ya akhi. Ya pertanyaan, di mana Allah? Hadis ini akhi dikeluarkan oleh Muslim dan Abu Daud serta Nasa'i dan ulama-ulama yang lainnya. Berkata Adz-Dzahabi, "Hadza haditsun sahihun. Akhrajahu Muslimun wa Abu Daud wa Nasa'i wa ghairu wahidin min al-a'immah fi tasanifihim. Yumirrunahu kama ja'a wa la yata'arraduna lahu bi ta'wilin wa la tahrif." Qala wa hakadha ra'yuna ya ra'ayna kullu man yas'al ayna Allah yubadir bi fitratihi. Wayaqul fis sama. Hadis ini kata beliau hadis yang sahih. Ya. dikeluarkan oleh Muslim, Abu Daud, Nasa'i, dan ulama-ulama yang lainnya dalam kitab-kitab mereka. Mereka menerimanya sesuai dengan ada dengan teks hadis tersebut, tanpa mentakwil, tidak pula merubah maknanya. Ya, itulah akhi yang dinyatakan oleh seorang ulama besar bahwasanya ini adalah keyakinan ulama salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang empat dan setelahnya. Berbeda dengan orang-orang yang menisbatkan diri kepada ahlu sunnah di zaman ini. Ya, ketika engkau tanya di mana Allah, dia marah dan berkata-katanya, engkau tidak boleh bertanya di mana Allah dan tidak boleh dipertanyakan Allah di mana. Padahal Rasulullah yang bertanya, ya kepada si hamba ini, aina Allah, di mana Allah? Ya kemudian apa yang mereka lakukan? Akhi, biasanya, kalau ada hadis yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, imma hadis itu ditakwil. Apa itu ditakwil? Berusaha dicocok-cocokkan maknanya. Apa kata mereka? Yang namanya langit itu kan banyak. Langit yang mana? Atap juga disebut langit, katanya. Subhanallah. Ya. Padahal kata-kata langit fis sama di sini sudah ma'ruf dalam bahasa Arab. Ya, bahwasanya yang dimaksud dengan langit di sini telah ditafsirkan pula dalam ayat yang lain. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit yang ketujuh. Terbukti dengan apa? Kisah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka, ya akhi, ya ketika tidak mampu untuk mentakwilnya lagi, menolak dan mengatakan itu hadis dhaif, katanya, hadis lemah, ya tanpa hujah yang nyata. Padahal para ulama bersepakat akan kesahihan hadis ini, dan sanadnya pun jelas, ya bagaikan sinar mentari yang di siang bolong, akan kesahihannya bagi mereka yang mempunyai ilmu tentang sanad dan ilmu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhi, dari hadis ini kita ambil dua faedah. Apa itu ya akhi? Ya. Yaitu disyariatkan bertanya kepada seorang muslim, aina Allah, di mana Allah? Subhanallah. Di zaman Rasulullah sampai-sampai budak hamba sahaya saja ditanya oleh Rasulullah di mana Allah, jawabannya tepat, ya, fis sama, di langit. Coba engkau tanyakan di zaman ini orang-orang yang merasa dirinya entelek ataupun yang lainnya, tanya di mana Allah. Banyak di antara mereka ya jawabannya aneh. Katanya di hati, katanya di mana-mana, katanya enggak di mana-mana. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, saya enggak tahu. Masya Allah. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah ujian dari Rasulullah untuk mengetahui akan keimanan seorang hamba. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, dia seorang sahabat, dan berkata, wahai Rasulullah, bolehkah saya memerdekakan si budak ini? Kata Rasulullah, ya, datangkan ia kepadaku. Lalu Rasulullah bertanya, di mana Allah? Siapa aku? Kemudian Rasulullah setelah mendengar jawabannya yang benar, beliau bersabda, merdekakan ia, ia seorang mukminah. Subhanallah. Rasulullah mensifati mukminah orang yang meyakini bahwa Allah berada di langit. Ya. Sementara di zaman ini orang yang mempunyai keyakinan berada di langit, berada di atas, dikafirkan katanya. Masya Allah. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Faedah yang kedua, yaitu disyariatkan yang menjawabnya dengan mengatakan fis sama. Ya Allah berada di langit. Siapa saja ya akhi yang mengingkari dua perkara ini, berarti ia telah mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhi, hadis di antara hadis yang menunjukkan akan sifat uluwullah, bahwa Allah Maha Tinggi berada di atas, ya di atas langit, yaitu hadis Isra Mi'raj. Dan saya yakin kaum muslimin, dan sudah kita saksikan ya akhi, yang namanya kaum muslimin setiap tahunnya yang mereka merayakan Isra Mi'raj, apalagi di bulan Rajab. Ya, padahal ya akhi, sejarah tidak ada satupun yang sahih menyebutkan bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Lebih-lebih menentukan penanggalannya, semua itu tidak ada asal usulnya. Bahkan kebanyakan para ahli sejarah mengatakan Isra Mi'raj terjadi di bulan Ramadan. Ikhwatal Islam, cobalah kalau mereka memperhatikan bagaimana hadis-hadis yang menyebutkan tentang kisah Isra Mi'raj, di mana ya akhi, tegas di situ Rasulullah SAW dibawa ke langit dunia, lalu diminta dibukai pintunya, bertemu di situ dengan Nabi Adam, naik lagi ke langit kedua, naik lagi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, lalu diangkat lagi ke Sidratul Muntaha, ya, sampai terdengar di situ suara pena, kemudian diangkat lagi sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat lima waktu. Lalu kemudian Rasulullah turun lagi sesampai di langit keenam, terjadi dialog dengan Nabi Musa. Kemudian Rasulullah balik lagi ke atas. Demikian subhanallah, tegas sekali hadis-hadis itu dikeluarkan Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Ya subhanallah, memang ajaib. Ya, mereka mengimani adanya Isra Mi'raj, akan tetapi mereka tidak mengimani bahwa Allah berada di langit. Ya. Hadis yang ketiga ya akhi yang menunjukkan kepada sifat ini yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama' ya'tini khabarus sama'i masa'a wa sabaha. Apakah kalian tidak mempercayai aku sementara aku adalah kepercayaan Allah yang ada di langit? Rasulullah mengatakan bahwa aku adalah kepercayaan Allah yang ada di langit. Datang kepadaku kabar dari langit, ya, di waktu sore dan di waktu pagi. Subhanallah ya akhi. Ya. Sesungguhnya hadis yang menunjukkan bahwasannya Allah berada disifati dengan ulu di atas itu, yes, apa hadisnya mutawatir sangat banyak sekali. Ini akhi secara dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun secara akal, ya, yaitu dikatakan, "An al-ilm al-badihi al-qati' bi anna kulla mawjudin, imma an yakuna ahaduhuma sariyan fil akhar, bi anna kulla mawjudaini." Imma an yakuna ahaduhuma sariyan fil akhar qa'iman bihi kassifat wa imma an yakuna khalquhu fi dhatihi aw kharijan an dhatihi wal awwal batil amma awwalan fa bil ittifaq amma thaniyan fa li'annahu yalzam an yakuna mahallan lil khasa'is wal qadurat ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabira wa thani yaqtadi kawna al 'alam waqi'an kharija dhatihi fayakunu munfasilan fata'ayyanatil mubayanah li'anna al-qawla bi'annahu ghairu muttaslin bil'alam ghairu munfasilan anhu ghairu ma'qul. Ya. Bahwa ilmu yang merupakan sebuah aksioma yang pasti bahwa dia dua perkara yang ada itu tidak lepas dari dua keadaan. Ya. Keadaan yang pertama, dua yang ada itu, yang satu nempel pada yang lainnya menjadi sebuah sifat. Contoh misalnya, ya, ada Budi, anak namanya si Budi nih, dia punya ilmu. Kita tidak pernah melihat akhi di dunia ini ada Budi sama ilmu, ya, jalan bergandeng tangan. Ya kalau kita katakan si Budi berilmu, artinya kita melihat si Budi. Dan ilmu itu adalah adanya pada si Budi. Demikian pula akhi sifat tinggi misalnya. Ya, tinggi bagi Budi adalah sifat. Si Budi tinggi. Tapi sifat tidak berdiri sendiri. Tidak pernah kita lihat ya nyepat tinggi bentuknya gimana. Merah, putih, hitam, hijau. Ya. Bagaimana bentuknya, apakah persegi panjang, bulat, lonjong. Kita tidak pernah melihat sifat tinggi itu. Kecuali kita melihat zatnya si Budi, bahwa si Budi tinggi. Demikian sifatnya. Si Budi punya sifat kasih sayang. Bagaimana bentuk kasih sayang? Apakah kasih sayang itu sebuah benda yang berdiri sendiri atau berdiri dengan yang lainnya? Tentu ia berdiri dengan yang lainnya, tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak pernah melihat bentuk kasih sayang itu, bentuknya apa, warnanya apa. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam. Wa imma an yakuna khalqu fi dzatihi, atau ya, penciptaan itu ada pada zatnya. Atau kharijan an dzatihi, atau di luar dari zatnya. Kalau ternyata itu adalah benda, ya bukan sifat, maka kita katakan ya imma benda yang diciptakan itu ada pada zatnya atau di luar dari zatnya. Maka yang pertama itu batil, tidak mungkin berada di dalam zatnya. Ya. Kenapa? Sebab kalau misalnya makhluk itu berada di dalam zatnya, maka berarti zat Allah menjadi tempat untuk sesuatu yang kotor. Makanya Allah disebutkan Allah berada di mana-mana misalnya. Berarti Allah berada di comberan. Ya, Allah berada di kakus, di tempat-tempat yang kotor. Makanya orang yang mengatakan bahwasanya Allah berada di mana-mana itu, ya akhi, ya sama saja menetapkan bahwa Allah berada di tempat-tempat kotor. Padahal orang Nasrani saja, kalau engkau tanya, itu Tuhanmu ada di comberan, marah dia. Ya, dia tidak rela Rabbnya atau Tuhannya yang dia sembah itu berada di comberan. Kenapa kita ridho untuk mengatakan Allah berada di mana-mana? Dengan ya konsekuensinya akhirnya mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana, artinya di semua tempat ada, termasuk di comberan dan di kakus dan di tempat-tempat yang jorok sekalipun. Na'udzubillah ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Ya. Yang kedua yaitu di luar alam. Maka ini berarti Allah ya makhluknya tidak berada di dalam zatnya, tapi di luar zat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya zat Allah ya berpisah dengan zat makhluk itu. Ya. Makanya akhi, kalau dikatakan ada orang berkata, ya kalau begitu Allah tidak ada di dalam alam dan tidak di luar alam. Karena yang namanya alam itu cuma dua akhi. Di dalam alam atau di luar alam. Kalau dia berkata, ya Allah berada di dalam, di semua tempat. Di semua tempat ada, maka konsekuensinya berarti Allah berada di tempat-tempat yang kotor sekalipun. Bila ia berkata Allah tidak ada di manapun, tidak di dalam alam dan tidak di luar alam, maka sama saja dia mengatakan Allah tidak ada. Bagaikan orang ateis dan komunis, ya. Makanya kalau ada orang berkata Allah ada tanpa menyebutkan apakah Allah berada di alam atau di luar alam. Kita tahu yang penting Allah ada. Kita katakan, ya akhi, ini tidak mungkin. Ya, sebab yang namanya ada itu tidak lepas dari dua. Imma di dalam alam atau di luar alam. Kalau misalnya dua-duanya ditiadakan, maka sama dengan nol. Tidak ada sama sekali. Ini sebuah keyakinan yang komunis, ya akhi. Ya. Imma di dalam alam atau di luar alam. Di dalam alam sudah sebutkan tidak mungkin. Maka tidak ada kecuali yang kedua, yaitu di luar alam, yaitu di atas arasy, ya di atas langit yang ketujuh sana. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Ini secara akal. Adapun secara fitrah, ya akhi, setiap orang yang berdoa kepada Allah, pasti jiwanya, hatinya akan mengangkat ke langit. Matanya akan melihat, ya terasa melihat ke langit. Tangannya pun akan menengadah ke langit. Tidak ada orang ketika berdoa tangannya itu menengadah ke bawah atau ke samping. Ya. Semuanya hatinya itu menghadap ke langit. Tangannya pun juga ke langit. Bahkan kita lihat ada seseorang berdoa matanya ke langit memohon kepada Allah. Makanya ketika Abul Ma'ali Al-Juwayni yang dikenal dengan Imamul Haramain, ketika berbicara di majlisnya bahwa Allah tidak mempunyai sifat ulu tinggi katanya, dan tidak boleh disifati di atas, dan katanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pula di atas arasy, maka ya Abu Ja'far Al-Hamdani berkata kepada Abul Ma'ali, akhbirna ya ustad an hadhihi ad-darurah allati najiduha fi qulubina fa innahu ma qala arifun qat ya Allah illa wajada fi qalbihi daruratan طلب العلو ضرورة طلب العلو la yaltafitu yumnatan wala yusratan. Fakaifa nadfa'u bihadhihi ad-darura an anfusina? Ya. Kalau begitu wahai Syekh, ya Ustaz, tolonglah kabarkan kepadaku tentang sesuatu yang pasti yang kita dapati dalam hati kita ini. Tidaklah seseorang berdoa kepada Allah dan berkata, ya Allah, kecuali ia mendapatkan di hatinya kepastian di mana ia menghadap ke atas, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke bawah. Ya. Akan tetapi ia ke atas. Bagaimana cara menolak ya kepastian yang ada dalam hati kita ini? Falatama Abul Ma'ali ala ra'sih. Apa yang terjadi? Rupanya Abul Ma'ali ya Al-Juwayni bingung dia. Akhirnya dia pun memukul kepalanya dan menangis sambil berkata, Hayyaronil Hamdani, Hayyaronil Hamdani. Hamdani bikin aku bingung. Ya. Iya. Hatta orang yang tidak mengakui Allah berada di atas, orang yang mengatakan bahwa Allah tidak berada di atas arasy, ya ketika berdoa kita dapati ia menengadahkan tangannya ke langit, hatinya pun menghadap ke langit kepada Allah Rabbul Alamin. Itu fitrah ya akhi. Ya, fitrah makhluk manapun juga. Hatta orang-orang selain Islam, orang Yahudi dan Nasrani ketika berdoa, mereka darurat, ya hatinya pasti akan menghadap ke langit kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini akhi a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhi, ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas sangatlah terang benderang bagaikan matahari di siang bolong. Tidak ada yang menolaknya kecuali orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya tidak ada yang menolaknya kecuali orang-orang yang mengedepankan akal daripada dalil. Ya, yang ternyata akalnya pun juga ya agak sedikit miring. Oleh karena itu, akhi, segeralah kita ya kembali kepada kebenaran. Yakini bahwasanya Allah berada di langit, berada di atas, karena itu yang diyakini oleh Rasulullah. Itu yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah. Itu pula yang diyakini oleh para imam-imam yang empat, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Itu pula keyakinan seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Wallahu a'lam, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya, dan kita buka tanya jawab. Nah, demikian ikhwatal Islam sesi materi dari pembahasan kitab Manhaj al-Imam al-Syafi'i fi Tsabatil Aqidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam hafizahullah. Selanjutnya kami membuka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di layanan on-air kami 0218236543 dan 0217073 untuk pesan singkat. Kita angkat untuk yang pertama dari 3 penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dari mana Ibu? Ya, dari Umu Siti. Barakallahu fiik, Ustaz. Yang saya tanyakan, kita kan tidak boleh tertayur, Ustaz, ya. Tidak boleh menganggap binatang itu suatu firasat. Tapi yang saya alami sejak saya pergi ke Tanah Suci tahun 98 itu, saya pernah diikuti satu ekor lalat itu, Ustaz. Itu di sajadah saya itu suka ada lalat satu ekor. Kemudian setelah di Indonesia juga, kalau saya pergi ke masjid gitu, itu lalat tuh ada gitu, Ustaz. Jadi saya sampai saat ini saya pendam gitu. Tapi saya hari ini mohon petunjuk Ustaz, barangkali dapat menenangkan hati saya. Dan saya selalu istighfar, Ustaz, pasti dosa-dosa saya ada gitu kan ya. Bagaimana saya tobatnya yang bagaimana lagi gitu, Ustaz. Mohon petunjuk, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Ibu, itu termasuk tatayur yang dilarang. Lalat tidak tahu yang gaib. Tahu dari mana ibu ya bahwa lalat tahu bahwa ibu suka banyak berbuat dosa? Apakah ibu apakah ibu mengatakan ataukah lalat itu punya ilmu bahwa engkau ibu berbuat dosa? Adapun tentang masalah lalat, ya selalu mengikuti saya. Di mana-mana di dunia ini banyak lalat, ibu. Ya. Jangan ibu jadikan itu sebagai sebuah patokan. Itu semua dari tipu daya syaitan yang ingin menggoda seorang hamba. Terkadang syaitan berusaha untuk menggoda hati seorang hamba sehingga ia mempunyai keyakinan-keyakinan tertentu kepada binatang tertentu, ini termasuk godaan syaitan yang terkutuk. Segera istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakini bahwa lalat tidak memberikan manfaat dan mudarat, lalat tidak mengetahui yang gaib. Ya, barangkali kalau misalnya ibu yang melihat sejadahnya kena lalat terus, coba ibu ya cuci lagi itu sejadahnya, barangkali bau bu, gimana gitu, barangkali lalatnya senang sama baunya itu bu. Ya, ini coba kita perhatikan lagi. Sebab ya, kita tidak boleh mempunyai keyakinan bahwa lalat ataupun binatang apapun bisa memberikan manfaat dan mudarat atau mengetahui yang gaib. Semua kita serahkan kepada Allah. Kalau kita punya dosa dan kita banyak-banyak dosa, bukan karena sebab lalat, tapi karena memang kita telah berbuat dosa, segera taubat kepada Allah. Nanti takutnya pas lalatnya hilang, ya ibu sudah merasa dirinya suci. Oh, saya sudah tidak punya dosa lagi. Akhirnya enggak taubat terus itu. Ini tak ya tipu daya syaitan. Hati-hati ibu. Ya, segera ya kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan anggap itu lalat dihinggap. Ya, barangkali kan ada bau-bau yang membuat dia senang kepada sejadah ibu itu. Allahu a'lam. Tapi selanjutnya dari penelpon kedua ada Bapak Eko di Bekasi. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya terkadang kalau misalkan beli jajan gitu di daerah tempat rumah ini, itu sambil memakan makanan orang itu, saya suka bertanya kepada mereka tentang ain Allah gitu. Yang awalnya mereka tidak mengetahui, terus kemudian saya sampaikan gitu. Cuman hanya sebatas saya katakan jangan begitu menjawabnya. Jawabnya yang benar adalah fisama. Nah, kemudian orang itu biasanya mereka menerima. Tetapi apakah saya telah menyampaikan secara sepenuhnya dalam artian untuk meyakinkan kepada mereka tentang Allah fisama, atau saya harus menyampaikan secara dalil-dalilnya secara mendetail kepada mereka gitu? Atau yang kedua, saya pernah mendapatkan ada orang ketika ditanya di mana Allah, orang itu suka melihat dulu siapa yang bertanya, sebab menurut dia ada orang yang mempunyai keyakinan Allah di mana-mana atau yang lain-lainnya itu. Nah, sehingga dia menjawab sesuai dengan orang yang mempunyai keyakinan seperti apa. Ketika saya tanya di mana Allah, karena dia tahu saya adalah mempunyai keyakinan Allah bersama, dia menjawabnya Allah bersama. Jadi orang ini seperti tidak mempunyai jawaban yang menentu, Ustaz. Nah, ini orang seperti ini bagaimana, Ustaz? Nah, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, akhi, yang harus engkau dakwahkan dan fahamkan kepada manusia yang paling utama adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah dahulu. Karena itu adalah sebuah perkara yang sangat agung dan dakwah para nabi dan rasul. Ya. Bukan berarti saya katakan tidak boleh bertanya ain Allah. Ya, mempertanyakan ain Allah boleh, tidak apa-apa. Akan tetapi ya tentunya Rasulullah tidak menjadi sebuah kebiasaan Rasulullah kemana-mana selalu nanya kepada orang di mana Allah. Maka dari itu yang harus ya antum fokuskan dulu dalam masalah ini, yakin keyakinan itu tentang Allah adalah satu-satunya zat yang harus berhak disembah, dan batilnya segala macam sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun antum bertanya kepada mereka ain Allah dengan hanya karena ya niat ingin mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa, sebuah kebaikan tentunya. Ya. Akan tetapi antum hendaknya fokuskan ya tentang penekanan, yaitu berupa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami angkat dari penelpon ada Bapak kita angkat berikutnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak Ismail, Pak, ya. Ismail, ya, saya, Pak. Silakan, lagi di jalan, Pak, ya. Silakan, Pak. Mungkin ini agak menyimpang dari topik pagi ini. Saya ingin menanyakan masalah umroh dan haji, ya. Kalau tidak salah kan di dalam hadis bahwa umroh itu sudah masukkan di dalam haji, ya. Satu. Yang kedua, kemudian ada sebagian keyakinan orang melakukan umroh berapa kali pada saat melaksanakan haji, sampai 7 kali, dari mana mikotnya, dari mana itu dihitung seolah-olah jadi ibadah satu kali haji. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita melakukan umroh beberapa kali dalam musim haji itu? Iya. Dan yang ketiga, cukup, Pak, ya. Ketika ada ya. Cukup, Pak, ya. Oh iya, iya. Iya. Terima kasih. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. disebutkan dalam hadis bahwa umroh telah masuk ke haji, ya, untuk selama-lamanya. Ikhtilaf para ulama tentang maksud hadis tersebut, tapi yang sahih, yang rajih, wallahu a'lam, ini berkenaan tentang sebagian sahabat yang hajinya ifrad, yang kemudian Rasulullah menyuruh mereka untuk ia berumroh dan menggantinya sebagai haji tamattu. Maka dari itulah yang sahih dan yang rajih bahwa haji yang paling utama adalah haji tamattu. Maka Abdullah bin Abbas, orang sahabat, mempunyai keyakinan bahwa ya haji tamattu adalah hukumnya wajib. Ya. Maka dari itu haji tamattu itu adalah haji yang lebih utama dan yang paling utama dan paling mudah untuk jamaah haji. Kemudian adapun perbuatan sebagian orang yang melakukan umroh dalam sekali perjalanan berkali-kali, ya, dia misalnya pergi ke Tan'im umroh lagi, setelah umroh selesai pergi lagi ke Tan'im umroh lagi, ya, biasanya dia niatkan ini untuk ibu saya, yang kedua untuk bapak saya, yang ketiga untuk siapa lagi. Ketahuilah bahwa perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Kecuali dalam sebuah kejadian kisah di mana Aisyah radhiyallahu anha ketika di haji wada tidak sempat umroh karena beliau waktu itu terkena haid. Maka kemudian Aisyah ia protes kepada Rasulullah, ya, karena ia merasa belum sempurna hajinya. Sementara orang-orang berumroh tapi Aisyah tidak. Maka Rasulullah untuk menenangkan hati Aisyah, ya Rasulullah untuk menenangkan hati Aisyah, disuruhnya saudara, ya, Aisyah, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar, untuk menemani Aisyah radhiyallahu anha. Ya, pergilah Aisyah dengan saudaranya itu ke Tan'im. Ya, tapi saudaranya tidak umroh, itu khusus Aisyah saja. Ya, kemudian, ya, umrohlah Aisyah, sementara saudaranya hanya sebatas menemani Aisyah radhiyallahu anha. Sebab kalaulah itu disyariatkan, tentu saudaranya pun juga ikut umroh. Yang kedua, tentu Rasulullah pun akan melakukannya. Yang ketiga, tentu para sahabat yang lainnya akan mengikuti perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ternyata tidak dilakukan oleh Abu Bakar, tidak pula Umar, tidak pula Uthman, tidak pula Ali. Tidak pula ulama-ulama sahabat di zaman itu, Abdullah bin Mas'ud, tidak pula Abdullah bin Abbas. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa itu hukumnya untuk Aisyah atau yang sama dengan Aisyah keadaannya. Adapun kemudian mengumumkan dan menyatakan bahwa itu adalah, ya, boleh untuk setiap orang di mana ia keluar ke Tan'im kemudian umroh lagi, maka ini sebuah pemahaman yang batil dan itu perkara yang tidak pernah difahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana khairan la sabaquna ilai. Kalaulah itu baik, tentu para sahabat lebih dahulu melakukannya. Allahu a'lam. Tiba Ustaz, berkaitan dengan pertanyaan Bapak Eko yang kedua, Ustaz, mengenai adanya jawaban yang berubah-ubah mengenai pertanyaan Aynallah, mungkin perlu dijelaskan, Ustaz, bagaimana hukumnya? Yang jelas, orang seperti itu harus antum jelaskan dalil-dalilnya supaya yakin bahwasanya benar-benar Allah berada di atas. Dia menjawab seperti itu sesuai dengan siapa yang bertanya, karena tidak punyanya dia keyakinan yang kuat dan pasti. Makanya bapak yang bertanya tadi hendaklah menjelaskan secara detail kepada orang seperti itu, ya, disertai dengan hujah-hujah dan bantahan terhadap orang-orang yang punya syubhat, supaya dia betul-betul punya keyakinan, ya, bahwa Allah berada di langit. Nah, baik. Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat berikut ini. Ada Bapak Abu Zahra di Gunung Putri. Ustaz, barakallahu fikum. Saya pernah mendapatkan sebuah pernyataan dari orang tua bahwasanya walaupun Radio Roja ini, ya, menyampaikan kajian mengenai pemahaman akidah dari Imam Syafi'i, tetapi secara umum sering menyelisihi madhab Syafi'i itu sendiri. Mohon penjelasan dan nasihatnya, Ustaz. Ketahuilah ayuhal ikhwah, sesungguhnya kita alhamdulillah berusaha untuk berjalan sesuai dengan manhaj dan akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah telah mengajarkan kepada kita supaya tidak taklid buta dan fanatik terhadap dirinya. Dan itu pula yang diamalkan oleh para sahabat Imam Syafi'i dan murid-muridnya. dari zaman ke zaman dari ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Bila ia mau mempelajarinya sedikit saja, bagaimana kehidupan para ulama mazhab Syafi'i, akan ia dapati berapa banyak mereka menyelisih mazhab Syafi'i itu sendiri. Ini dia Al-Imam ya Abu Sulaiman Al-Khattabi menyelisih mazhab Syafi'i yang merupakan mazhabnya. Beliau adalah salah satu pentolan mazhab Syafi'iyah dalam 119 permasalahan yang beliau pandang bahwa itu tidak sesuai dengan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, engkau baca beliau di atas mazhab Syafi'i, akan tetapi beliau seringkali menyelisih mazhab Syafi'iyah. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak ada satupun ulama mujtahidin dari ulama mazhab Syafi'iyah ataupun ulama mazhab manapun kecuali mereka tidak pernah jumud kepada satu mazhab. Tidak pernah pula memerintahkan untuk hanya berpegang kepada satu mazhab Syafi'i saja. Mereka tidak pernah mengklaim bahwa kebenaran semua ada pada satu mazhab. Mereka tidak pernah mengklaim bahwa mazhab Syafi'i itu maksum, tidak akan mungkin salah. Ya, kebenaran itu hanya yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah ya akhi, ya kita alhamdulillah berusaha untuk berjalan di atas ini. Di atas ya akidah, pemahaman dan manhaj para ulama yang telah mendahului kita. Ya, tanpa kita menyuruh mereka untuk fanatik kepada mazhab anu atau mazhab fulan. Karena kita punya keyakinan bahwa kebenaran tidak mungkin terbatas pada satu mazhab. Kebenaran itu adalah yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Pun juga kita berusaha untuk memerintahkan, apa menganjurkan untuk senantiasa rujuk kepada ulama-ulama dari mazhab manapun juga. Selama ia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Itu pula yang diwasiatkan oleh seluruh imam. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya silakan yang kau baca dalam kitab-kitab para ulama kibar yang telah diwariskan oleh mereka dari zaman ke zaman. Engkau akan dapati itu. Naam. Baik, selanjutnya dari pesan singkat kembali dari dua pertanyaan dari Abu Hanif di Cibubur dan pertanyaan yang lainnya. Ustaz, mohon dijelaskan kembali dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang bisa membuat keyakinan saya semakin kuat mengenai keberadaan Allah di langit. Dan yang dimaksud dengan keberadaan Allah di langit itu adalah zatnya ataukah sifatnya ataukah bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Akhi, sudah kita jelaskan bahwa Allah berada di langit zatnya. Ya bukan ya apa sifatnya. Adapun ilmu Allah maka mencakup segala sesuatu dan ilmu Allah berada di setiap tempat. Sedangkan zat Allah maka ia berada di langit. Ya bila engkau ragu maka cobalah baca tentang kisah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau dapati di situ di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit yang ketujuh untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah berada di mana-mana, mengapa harus jauh-jauh ke langit? Ya. Kalau Allah berada di mana-mana zat-Nya, tentu Rasulullah bisa bertemu dengan Allah di mana saja berada. Akan tetapi, ya ketika Allah memanggil Rasulullah ke langit ketujuh untuk bertemu dengan zat Allah Rabbul Alamin, itu menunjukkan bahwa zat-Nya berada di langit, tidak berada di mana-mana. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Barangkali engkau merasa bingung dengan hadis bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Bukankah sepertiga malam itu selalu ada di dunia ini? Ya, apabila di Indonesia misalnya sudah tidak ada, sudah pergi sepertiga malam, barangkali di Malaysia masih ada. Apabila di Malaysia sudah tidak ada, barangkali yang di negara apa semakin ke sana semakin masih ada. Bagaimana itu? Kita katakan laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Turunnya Allah ke langit dunia tidak mengharuskan arasy Allah kosong dari zat-Nya. Allah yang telah menciptakan waktu dan Allah yang maha tahu bagaimana Allah turun ke langit dunia sehingga arasy-Nya tetap tidak kosong dari zat-Nya. Itu adalah ya kekuasaan Allah dan kebesaran yang di luar kemampuan akal manusia. Akal manusia tidak akan mampu mencapai itu semuanya. Kewajiban kita imani sebagaimana Allah kabarkan dirinya. Akhi, makhluk tidak tahu tentang hakikat Allah kecuali kalau Allah memberitahu dirinya. Maka yang paling tahu tentang dirinya Allah, bukan makhluk. Akal tidak bisa menjangkau tentang Allah. Akal tidak boleh berbicara tentang Allah dengan tanpa pengabaran dari Allah. Maka kewajiban hamba adalah ya, beriman dan mengimani apa yang Allah kabarkan dalam wahyunya mengenai sifat Allah Rabbul Alamin, ya, tanpa kita otak-atik dengan akal kita yang sangat lemah ini. Allahu a'lam. Mengenai dalil-dalil Al-Qur'annya, Ustaz? Sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, silakan Pak, dari mana, Pak? Dari Abu Safa di Jakarta Timur. Nah, silakan Bapak. Kemarin sore saya dengar pengajian Pak Ustaz. Mengenai raket menangkap nyamuk dengan raket Pak Ustaz. Iya, Pak. Sementara saya mengajarkan ke anak saya, ke istri saya, ke pembantu saya, terutama ke anak, kalau ada nyamuk, bilang nyamuk, hus, sana pergi. Saya nggak pernah mengajarkan satu membunuh nyamuk atau semut atau bahkan kecoa sekalipun saya melarang untuk membunuhnya. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Iya, cukup Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun semut, Bapak, memang ada perintah apa ya, larangan untuk membunuh semut, apalagi membakar mereka. Namun yang harus kita pahami, Pak, bahwa setiap binatang yang mudarat untuk kehidupan manusia diperbolehkan padanya membunuh mereka. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 5 di tanah haram maupun di luar tanah haram. Apa itu? Ular. Kenapa ular dibunuh? Karena ia berbahaya untuk manusia. Yang kedua, kalajengking. Yang ketiga, ya, anjing gila. Yang keempat, ya, yaitu al-hida'ah, sejenis elang yang sangat berbahaya. Kemudian, ya, burung gagak. Maka setiap binatang dikiaskan kepada ini adalah setiap binatang yang berbahaya untuk kehidupan manusia. Ketika semut misalnya membahayakan rumah kita sehingga akhirnya rumah kita menjadi hancur akibat semut-semut yang banyak, maka kita berantas, maka itu adalah dalam rangka yang meninggalkan mudarat. Makanya kaidah mengatakan daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, ya, meninggalkan mafsadah itu lebih dikedepankan daripada mendatangkan maslahat. Dan Rasulullah bersabda la darara wa la dirar, tidak boleh melakukan sesuatu yang mudarat dan tidak boleh membalas mudarat yang mudarat. Maka setiap yang berbahaya kepada kehidupan manusia itu dilarang. Dan boleh dibunuh binatang-binatang yang membahayakan manusia. Maka nyamuk misalnya karena itu mengganggu kehidupan kita, boleh kita bunuh. Ya, karena itu sama keadaannya. Karena ia memberikan mudarat kepada kehidupan manusia. Maka dari itu Bapak, ya, kita mengajarkan anak kita ataupun mengajarkan kepada istri kita, ya, dengan keilmuan tentunya yang matang, yang betul-betul kefakihan sesuai dengan yang difahami ya oleh para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan tentunya kita juga berusaha untuk terus menggali ilmu dan menggali ilmu supaya kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam. Kami angkat untuk berikut dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo, mau ikut? Iya, iya, silakan. Dengan siapa Pak, dari mana Pak? Dari Pak Ahmad. Di mana? Pulau Gadung, Pak. Silakan Pak Ahmad, ke inti pertanyaan. Ini apa namanya? Kalau orang mau bayar apa, orang tuh punya utang ya. Dia punya utang, terus saya keburu meninggal nggak kebayar, gimana tuh Pak Ustaz? Dia bayar ada tapi nggak kebayar. Iya. Cukup aja. Nah. Iya gitu aja sih. Iya. Iya. Orang yang meninggal dalam keadaan mempunyai hutang. Yang pertama, bahwa kewajiban untuk membayarkan adalah hak ahli waris setelahnya. Jadi ahli warislah yang akan membayarkan ya, berupa anak-anaknya. Ya, mereka lah yang akan membayarkan hutang si ahli waris. Itu apa, si bapaknya yang meninggalkan hutang itu. Maka dari itu, ya, orang yang mati dalam keadaan berhutang tidak lepas dari dua keadaan. Apabila ia memang tidak ada niat untuk membayar, maka orang ini berdosa. Dan kelak pada hari kiamat ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Ia akan bayar dengan amalan solehnya. Tapi kalau dia ada niat untuk membayarnya, ya dia bersungguh-sungguh pula untuk membayar hutang. Ya, namun ternyata enggak kesampaian, dia keburu meninggal dunia. Maka insyaallah Allah akan bayarkan hutangnya kelak pada hari kiamat. Kalau ternyata ya ahli warisnya pun tidak mampu untuk membayarkan. Makanya masalah hutang akhi bukan masalah sepele. Ya, kalau dibawa sampai ke kuburan, subhanallah, luar biasa pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan bahwa orang yang mati syahid akan diampuni ya semua dosa-dosa dia. Ketua, maka Rasulullah ya mengatakan kecuali hutang. Tadi malaikat Jibril ya membisikannya kepadaku. Subhanallah. Kita mohon kepada Allah ya supaya kita ini diselamatkan, dibebaskan dari hutang itu. Naam. Taib, selanjutnya ada pertanyaan Pak Abdurrahman di line telepon. Assalamualaikum. Taib, halo. Terputus nampaknya. Kami angkat dari pertanyaan Ummu Ahmad di Tambun dan Saudara Rehan mengenai berkaitan dengan masalah Isra Mi'raj, Ustaz. Ustaz, ada seorang Ustaz yang menyatakan bahwasannya kisah Isra Mi'raj itu adalah kisah Israiliyat. Apakah hal itu benar dan bagaimanakah menentukan sebuah kisah tersebut adalah Israiliyat ataukah bukan? Demikian. Akhi a'azani Allah wa iyakum. Terkadang seseorang berbicara dengan tanpa ilmu mengakibatkan keluar dari mulutnya sesuatu yang aneh dan nyeleneh. Terkadang seseorang yang berkata tanpa ilmu mengakibatkan penyesatan kepada manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu mengikuti, jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak pernah ada ilmunya pada dirimu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat. Sesungguhnya ayyuhal ikhwah, ya, hadis tentang Isra Mi'raj diriwayatkan oleh imam-imam besar dan diterima dari zaman ke zaman, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Makanya dia mengatakan bahwa itu adalah Israiliyat yang berasal dari penukilan dari ahli kitab. Ini sebuah keanehan. Keanehannya apa? Yang pertama, bahwa terkisah Isra Mi'raj itu bukan ya sesuatu yang terjadi sebelum Rasulullah SAW ada. Tapi Isra Mi'raj itu adalah ya terjadi setelah Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Sementara Israiliyat itu adalah kisah-kisah tentang yang diambil dari ahli kitab yang ada pada kitab-kitab mereka. Tentunya yang ada pada kitab-kitab mereka dan kisah-kisah ya ahli kitab tersebut itu terjadi hampir ya terjadi ya untuk sesuatu yang Rasulullah SAW sebelum ada pun sudah ada. Makanya akhi, kisah Israiliyat itu ya tidak dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Isra Mi'raj itu terjadi pada diri Rasulullah. Maka bagaimana akan dikatakan itu Israiliyat? Itu menunjukkan bahwa ustaz yang berkata tersebut sangat tidak punya ilmu, sangat tidak etis dan tidak pantas untuk berbicara tentang masalah ini. Ya, maka dari itulah ya kita di dalam berbicara dalam masalah agama harus dengan keilmuan. Ya, kita harus pahami dulu tentang hakikat ilmu Allah, tentang hakikat daripada hadis dan yang lainnya sehingga pada waktu itu kita tidak menyesatkan manusia. Naam. Selanjutnya pertanyaan pesan singkat kembali dari Abu Asma di Ciangsana. Ustaz Syekh Al-Utsaimin di dalam syarah Manzumah Baikuniyah berkata, "Al-aslu fi kalam at-ta'sis la at-taukid." Bagaimana menerapkan kaidah ini di dalam firman Allah, "Laisa kamitslihi syai'un" di dalam lafaz kal dan misli? Laisa kamitslihi syai'un. Memang al-aslu fil kalam at-ta'sis la at-taukid. Tapi ketika ada qarinah yang menunjukkan bahwa itu li ta'kid, ya, maka kita bawa kepada ta'kid. Karena pada asalnya harus kita fahami bahwa kaidah pada asalnya itu bisa berubah ketika ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah tidak demikian. Misalnya, ya, sebuah kaidah al-aslu ya pada asalnya segala sesuatu itu suci sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa itu tidak suci. Tapi ketika ada bukti jelas terang bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang suci, maka pada waktu itu ya tidak suci, maka kita katakan itu tidak suci. Ya. Maka ya ketika ada dalil atau kan qarinah ataupun ya penguat yang menunjukkan bahwa itu adalah ta'kid, maka kita bawa kepada ta'kid, ya. Wallahu'alam. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya di 021-823-6543 untuk kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Ya, dari Pak Iwan, Pak, yang tadi terkini. Iya, silakan Pak Iwan. Begini, Pak. Saya itu masih ada gitu loh, ganjelannya. Saya dulu belum tahu apa itu kalau berpuasa di bulan Ramadan itu punya utang, itu saya dulu belum tahu. Setelah belajar sedikit-sedikit dari Nabi Roja, saya merasa, wah, dulu saya punya utang. Nah, terus saya sekarang sudah mengetahui, iya, kalau puasa punya utang harus dibayar. Nah, terus, iya. Dulu Bapak yang dulu-dulu itu bagaimana, Pak? Halo, Pak. Ya, Pak. Dulu Bapak meninggalkan puasa sengaja atau karena ada uzur sakit atau yang lainnya? Ini aja, Pak Ustaz. Dulu saya ya mungkin karena kerjanya di siang hari itu haus, iya, jadi mungkin kena capek, Pak, ya. Jadi capek, ya. Iya, karena kondisi seperti itu, ya. Kira-kira Bapak bisa memperkirakan berapa hari jumlahnya? Wah, lupa, Pak Ustaz. Dan itu sudah sejak lama, saya Pak. Saya dulu tidak tahu. Bapak, misalnya, Bapak perkirakan saja dari semenjak kapan Bapak kerja seperti itu keras. Ya, kemudian sudah berapa tahun? Nah, diperkirakan berapa hari? Maka lebih baik Bapak qadha saja, Pak, ya, sedikit demi sedikit. Nah. Cukup, Bapak Iwan. Baik. Iya, terima kasih, Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Iwan masih ada kesempatan untuk Anda di 021-823-6543 untuk bertanya secara langsung pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan, dari mana, Pak? Dari Gunung Putih, dengan Tono. Silakan, Pak Tono. Iya, Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tentang kita bisa melihat tentang malaikat. Ya, kebetulan ada, saya pernah baca buku terjemahan itu tentang kisah istri Rasulullah Khadijah, terjemahan Indonesia, terbitan Jakarta, seperti itu. Itu disebutkan ada pada saat Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul, itu Khadijah itu dapat melihat pada saat Rasulullah itu pulang, sehabis pulang diminta dari berniaga, iya, itu pada saat mau pulang ke rumah, itu Khadijah dan keluarga yang menunggu itu dapat melihat di atas Rasulullah ada malaikat. Apa benar demikian? Malaikat bisa dilihat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa tentang masalah apakah bisa melihat malaikat atau tidak. Para sahabat di zaman Rasulullah banyak yang melihat malaikat, dan Rasulullah mengabarkan bahwa itu malaikat. Seperti ketika Rasulullah SAW sedang kumpul-kumpul dengan beberapa sahabat, datanglah malaikat Jibril dengan bentuk manusia. Lalu bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan. Setelah pergi, Rasulullah bertanya kepada Umar, "Tahukah engkau siapa dia? Siapa dia, hai Umar?" Ya, kata Rasulullah, "Dia malaikat Jibril yang datang memberitahukan tentang agama kalian." Aisyah pun juga pernah melihat, ya, malaikat Jibril dengan bentuk wajah Dihya al-Kalbi. Juga demikian pula seorang sahabat yang sedang membaca surat Al-Kahfi. Ya. Tiba-tiba kudanya menyentak-nyentak. Dibaca lagi menyentak-nyentak. Ya, ternyata setelah melihat, ternyata terlihat awan mendekat yang bagaikan di situ ada lampu-lampunya. Ya, itu adalah malaikat. Dan kisah-kisah lain yang menunjukkan bahwa para sahabat dia melihat malaikat dan diberitahu oleh Rasulullah bahwa itu adalah malaikat. Adapun kisah tadi saya tidak tahu akan kesahihannya. Namun tentang masalah melihat malaikat, betul terjadi di zaman Rasulullah, ya. Dalam riwayat-riwayat bahwa para sahabat melihat, bukan hanya kisah Khadijah, demikian pula terjadi para sahabat yang lainnya. Adapun di zaman sekarang, akhi, ya, sulit untuk memastikan apakah itu malaikat atau bukan. Sebab kalau di zaman Rasulullah, Rasulullah yang memberitahukannya. Sedangkan di zaman kita, saya sulit untuk kita pastikan bahwa itu malaikat atau bukan. Kecuali kalau memang ternyata kita melihat adanya korinah-korinah. Misalnya sebuah tsunami datang. Kemudian kita melihat kok ada sebagaikan orang-orang putih, ya, yang menancapkan tiang-tiang di sekitar masjid. Dan ternyata, subhanallah, air itu tidak menempa masjid sama sekali. Ia belok, ya, barangkali itu korinah misalnya. itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk memastikan misalnya seseorang mengatakan saya bertemu dengan malaikat, barangkali itu jin yang mengaku-ngaku dirinya malaikat, karena malaikat tidak mempunyai ciri khusus, ya akhi. Maka dari itu, ya di zaman ini hendaklah kita berhati-hati, ya untuk mengatakan bahwa kita melihat malaikat dan yang lainnya. Ya, Allahu'ala. Baik. Satu pertanyaan terakhir tadi untuk pagi hari ini ada Pak Abdurrahman di Nambok, Pak. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikeraskan, Pak, suaranya, Pak. Ini kalau mengganti kata-kata Allah dengan Gusti Pangeran tuh, apa itu masuk ke syirik, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, ya kata-kata Gusti Pangeran, kalau yang dimaksud artinya adalah itu adalah nama Allah, maka ini batil. Itu berarti memberikan nama kepada Allah dengan nama yang tidak pernah Allah namai dirinya dengannya. Kalau maksudnya Gusti Pangeran artinya dia meyakini itu sebagai sifat Allah, ini pun batil. Karena Allah tidak pernah mensifati dirinya dengan Gusti Pangeran. Apalagi Pangeran ya mempunyai identik bahwa ia adalah anak raja. Konotasi yang lain saja. Ya, konotasinya itu. Pangeran itu disebut pangeran, biasanya disebut anak raja. Putra mahkota. Putra mahkota. Dan Allah tidak bukan putra mahkota. Maka dari itulah kata-kata seperti ini dijauhkan. Karena ia berbau kesyirikan. Walaupun tidak kita katakan pelakunya ya syirik, barangkali ketidaktahuan dia. Akan tetapi ini berbau kesyirikan. Jauhi. Apa sulitnya untuk kita katakan Allah? Bukankah menyebut nama Allah itu adalah lebih menenangkan hati? Allah berfirman, "Alladzi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, ya, maka itu menjadi hati tenang, tenang hati kita. Maka kita sebut nama Allah atau nama-nama yang lainnya yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itulah yang sesuai. Ya, adapun kemudian kita menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak pernah menamai dirinya dengannya, maka itu semua sebuah penyimpangan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita jelaskan. Wallahu alam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.